وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling baik ini. Dan insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita, karena ini bertepatan dengan malam Rabu, maka kajian yang akan kita lanjutkan adalah kitab Riyadhus Shalihin. Pembahasan kita dari kitab ini pada pertemuan sebelumnya masih di bab tentang keutamaan berdoa. Dan kali ini kita awali dari hadis kelima, karena pertemuan terakhir sampai dengan hadis keempat dari bab tersebut. Hadis kelima yang dimaksud, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan, wa an Tariq ibn Asyam radhiyallahu taala anhu qala, kana ar-rajulu idza aslama علمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني رواه مسلم. Dari Tariq bin Asyam, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau mengatakan, dahulu apabila ada seseorang yang masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya pertama-tama tentang salat. Karena salat perkara yang paling agung dalam agama kita setelah dua kalimat syahadat. Ia merupakan rukun yang keberapa dari rukun Islam? Rukun kedua. Maka jika ada orang yang masuk Islam, Nabi mengajarinya tentang apa? Sholat. Ini juga menggambarkan keagungan ibadah sholat. Ini juga wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi sebelum meninggal. As-salatu, as-salatu, as-salatu. Hendaknya kalian jaga sholat. Jaga sholat. Sholat itu cerminan dari seorang muslim yang paling kentara, yang paling besar. Seorang muslim dikatakan sebagai muslim yang taat ketika dia mengerjakan apa? Sholat. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa perbedaan antara kekufuran dan keislaman itu adalah apa? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Sebagian ulama mengatakan kafir kalau ada orang yang meninggalkan sholat. Dia seorang muslim tapi tidak sholat. Qala thumma amarahu an yad'a biha ulail kalimat. Kemudian Nabi menyuruhnya untuk berdoa dengan beberapa kalimat berikut ini. Setelah beliau mengajarinya sholat, beliau mengajari doa yang pantas untuk dipanjatkan. Doa yang terangkum dalam beberapa kalimat berikut, yaitu Allahumma gfirli, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku. Sebenarnya orang kafir, kalau dia masuk Islam, maka segala dosa, segala maksiat, segala kejelekan yang dilakukannya di saat dia masih kafir, itu terhapuskan secara otomatis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala singgung dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina kafaru iyantahu, atau qul lilladzina kafaru, katakan kepada orang-orang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan oleh wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, kalau seandainya mereka berhenti dari kekafirannya, masuk Islam, meninggalkan kekafirannya, yughfar lahum, akan diampuni kesalahan-kesalahan mereka, dosa-dosa mereka, ma qad salaf, yang sudah lewat, yang sudah lalu. Tapi meskipun demikian, permohonan ampun kepada Allah itu harus dilakukan tetap. Bahkan bukan hanya bagi orang yang baru masuk Islam, tapi juga bagi seorang muslim. Dia sudah menjadi muslim tapi tetap diperintah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang baru masuk Islam. Selain beliau ajarkan sholat, beliau juga ajarkan beberapa doa, yaitu yang pertama, Allahumma firli, ya Allah, berikanlah ampunan kepada aku. Ini gambaran betapa agungnya istighfar, permohonan ampun. Ya. Karena itu sesuatu yang bisa menenangkan jiwa, menenangkan hati. Bahkan kata para ulama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah dan yang lainnya, istighfar itu mampu membantu kita dari segala hal yang kita rasakan sebagai beban dalam hidup ini. Ya. Yakfika min kulli syai, cukup bagimu istighfar dari segala sesuatu. Seorang muslim tetap diperintahkan untuk memohon ampunan kepada Allah, Allahumma ghfirli. Orang kafir yang kemudian masuk Islam juga diperintahkan untuk membaca doa yang isinya permohonan ampun atas segala dosa kepada Allah Azza wa Jalla. Warhamni, dan anugerahkanlah rahmat kepadaku. Allahumma gfirli warhamni, ya Allah, berikanlah ampunan kepadaku dan anugerahkan rahmat kepadaku. Permohonan ampun kepada Allah itu berarti memohon keselamatan kepada Allah dari segala kejelekan, dari segala dosa, dari segala maksiat. Permohonan rahmat kepada Allah itu berarti permohonan agar Allah itu mempermudah kita untuk bisa mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Itu bedanya. Sering sekali kata maghfirah ini disebutkan secara bersamaan dengan rahmat. Allahumma gfirli warhamni. Kalau dibedakan, Allahumma gfirli itu berarti permohonan keselamatan, penjagaan dari segala dosa, maksiat, kejelekan dan keburukan. Kalau warhamni itu berarti permohonan kepada Allah agar diberi kemudahan mendapatkan segala hal yang kita inginkan. Husul lil matlub. Ya. Dan akan terasa sempurna hidup seseorang ketika dia terjaga dari dosa, dari maksiat, kemudian tercapai segala apa yang diinginkannya dalam hidup, dari kebaikan, kebaikan. Itu yang kita inginkan semuanya. Itu yang kita harapkan. Ya. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah ini, mengucapkan Allahumma gfirli warhamni. Kemudian wahdini, dan berikan petunjuk hidayah kepadaku. Ini juga penting. Permohonan hidayah kepada Allah itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sedang mencari kebenaran, sesuatu kejelasan dari sebuah permasalahan, tapi juga secara umum berlaku. Sekalipun bagi orang yang sudah mendapatkan hidayah kebenaran, tetap diperintahkan untuk terus memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an di salah satu ayat dari surat Al-Fatihah itu ada kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Karena penting permohonan hidayah. Ya, sama seperti permohonan ampun dilakukan setiap saat. Ya. Wa'afini, dan berikan keselamatan kepadaku. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini. Keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan badan dari segala penyakit. Keselamatan hati dari segala keburukan, dari segala penyakit yang ada dalam hati. Karena penyakit itu ada dua. Yang pertama penyakit hati, ya. Dalilnya mana? Kan ada dalam Al-Qur'an, fi qulubihim marad. Dalam hati mereka ada penyakit. Jadi hati itu bisa ada penyakitnya. Satu, penyakit hati, yang kedua penyakit apa? Badan. Ya. Fisik. Kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta keselamatan kepada Allah dari penyakit ini, penyakit hati ataupun penyakit apa yang menimpa badan kita. Penyakit yang paling berat tentu penyakit hati. Kalau penyakit hati itu penyakit yang bisa merusak dunia dan akhirat secara sekaligus. Penyakit hati itu ya penyimpangan, kesesatan, penyakit hati, kerusakan akidah. Kalau penyakit yang menimpa badan, yang dirasa oleh tubuh kita, jika yang menderitanya bersabar dan menampakkan kesabaran kepada Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya itu akan mengangkat kedudukannya. Allah akan memuliakannya. Karena terkadang begitu cara Allah mengangkat kedudukan seseorang. Terkadang seperti itu cara Allah memuliakan seseorang dengan diberi apa? Penyakit. Jadi kalau kita merasa sehat terus juga jangan terlalu merasa aman. perlu disyukuri sehat, ya. Tapi kalau sehat terus, nggak pernah sakit, anti sakit. Ini juga harus introspeksi kita, ya. Bisa jadi itu sebenarnya hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala, tanda bahwa kita nggak dikasih peringatan. Hanya orang yang sehat itu kan seringnya lupa. Dua kenikmatan yang membuat banyak manusia lalai, lupa darinya. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Ya. Bermacam-macam intinya cara bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan dan mengangkat derajat kedudukan seseorang. Ya. Ada kalanya dengan ditimpa penyakit. Tapi kalau penyakit hati yang terjadi, ya jangan bersabar, makin celaka kalau bersabar. Penyakit hati itu kesesatan, penyimpangan yang harus dihindari. Orang yang punya penyakit hati itu bukan orang yang baik. Munafik. Golongan apa? Munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marodo. Memang dalam hati mereka pada awalnya itu sudah ada penyakit. Terus Allah tambahkan lagi. Enggak Allah sembuhkan, Allah tambah ya penyakitnya sehingga bertumpuk-tumpuk. Jadi nifak, kemunafikan, kepasikan, maksiatan dan seterusnya itu gambaran dari adanya penyakit di dalam apa? Hati. Ya. Melalui doa ini kita memohon kepada Allah agar terselamatkan dari dua penyakit ini. Wa'afini ya Allah, selamatkanlah aku dari penyakit hati dan juga penyakit yang dirasa oleh tubuh menimpa badan. Warzuqni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Berikan rezeki kepadaku. Rezeki berupa kemudahan untuk bisa mengkonsumsi makanan, minuman sehingga membuat badan kuat, badan sehat. Juga rezeki berupa hati. Rezeki hati itu apa? Ilmu dan amal. Jadi rezeki ada dua. Yang pertama rezeki hati. Rezeki hati itu adalah ilmu dan amal. Jadi jangan pernah menganggap bahwa ilmu yang sudah diketahui itu bukan rezeki. Itu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Antum duduk talim dengar sesuatu yang baru, oh ilmu itu rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui taklim yang disampaikan. Rezeki hati. Apalagi kalau kemudian antum mampu mengamalkannya. Ini rezeki hati. Jangan selalu berpikiran rezeki itu ya makanan, minuman, ya uang. Betul, itu juga rezeki, tapi bukan satu-satunya apa? Rezeki. Itu rezeki yang berhubungan dengan segala hal, kemudahan yang kita dapat sehingga kita bisa menjaga badan kita dengan cara makan dan minum. Ya. Ini beberapa kalimat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalimat-kalimat yang penting untuk kita baca dalam doa kita. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni, ya Allah berikanlah ampunan kepadaku, anugerahkanlah rahmat kepadaku, berikan petunjuk kepadaku, berikan keselamatan kepadaku, dan anugerahkan atau berikan rezeki kepadaku. Nah, rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Qala wa fi riwayatin lahu an tariqin Dalam sebuah riwayat lainnya, masih dalam Sahih Muslim dari Tariq, sahabat yang sama, annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa atahu rajulun faqala ya Rasulullah kaifa aqulu hina as'alu rabbi qala qul allahumma ighfirli warhamni wa'afini warzuqni fa inna haula'i tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Disebutkan bahwasanya beliau Tariq ini pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan sesuatu saat beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Di mana si laki-laki itu bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus aku ucapkan ketika aku memohon kepada Rabbku?" Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? "Qul Allahumma ighfirli." Ucapkan olehmu, "Ya Allah, berikan ampunan kepadaku. Warhamni, anugerahkanlah rahmat kepadaku. Wa'afini, berikan kesehatan, keselamatan kepadaku. Warzuqni, dan beri aku rezeki." Ya, empat kalimat: ampunan, rahmat, keselamatan, dan apa? Rezeki. Fa inna haula'i, sesungguhnya kalimat-kalimat itu tadi, ampunan, rahmat, keselamatan, kemudian rezeki, tajma'u laka dunyaka wa akhirataka, akan mengumpulkan seluruh urusan duniamu dan akhiratmu. Selamat dunia akhirat kalau dosa kita diampuni, kita diberi rahmat, kita dikasih keselamatan, dan dianugerahi apa? Rezeki. Apalagi yang lebih baik selain dari itu semua? Enggak ada. Ya. Semua yang kita miliki ini di dunia, dalam hidup kita, menjadi sesuatu yang enggak berarti kalau dosa kita tidak diampuni oleh Allah, kita tidak dikasih rahmat, kita tidak diberi keselamatan, ya, kita tidak dianugerahi rezeki, baik rezeki kemudahan dalam hidup atau rezeki hati. Inilah hal-hal yang bisa mengumpulkan seluruh urusan dunia kita dan akhirat kita kalau kita mendapatkannya, kalau kita rajin memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maghfirah, rahmat, afiyah, dan rezeki. Ya. Berikutnya, wa'an Abdillah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Rawahu Muslimun. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma musarrif al-qulub, ya Allah yang mengatur hati-hati, sarif qulubana ala ta'atik, arahkan hati-hati kami ala ta'atik, di atas ketaatan kepadamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Ini doa yang sering sekali dibaca oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Secara khusus menyangkut permohonan keistiqomahan hati. Karena bukan kita yang dapat mengendalikan hati. Yang mengendalikan hati kita adalah siapa? Allah. Ya. Allah yang mengendalikan hati kita. Allah yang memiliki hati kita. Allah yang menguasai hati kita. Allah yang dapat merubah-rubah keadaan dan kondisi hati kita. Maka kita penting untuk memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala meluruskan hati kita supaya terus berada di atas ketaatan kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas ketaatan kepadamu. Ya. Karena Nabi juga mengatakan al-qulub baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia tanpa terkecuali itu ada di antara dua jemari dari jari-jemari Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa syaa. Allah yang bolak-balikannya sesuai dengan kehendaknya. Wa in syaa aqamaha wa in syaa azaghah. Kalau Allah berkehendak meluruskannya, membuat hati itu istiqomah, maka akan istiqomah, tetap kokoh dalam ketaatan. Tapi kalau Allah berkehendak memalingkannya, maka akan berpaling. Walaupun di awal perjalanan seseorang nampak teguh, kuat pendirian, berada di atas agama, mengenal sunnah. Tapi kalau Allah berkehendak merubah keadaan hatinya, maka dengan serta-merta akan terjadi perubahan tanpa ada seorang pun yang bisa menghalanginya. Ya. Disinilah pentingnya kita memohon kekokohan hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita lakukan dari usaha, itu hanya sebatas usaha untuk menjaga hati kita. Tapi semuanya kembali kepada Allah. Karena Allah lah yang menguasai hati kita, yang mengendalikan hati kita. Ya. Makanya kita sampaikan tadi bahwa keselamatan ada dua, rezeki ada dua. Apa dua keselamatan itu? Apa dua keselamatan? Nggak bisa kan? Apa dua keselamatan itu? Ah, Ridho. Nggak bisa kan? Jelas nggak bisa. Coba saya tanya, apa dua keselamatan? Hati dan fisik, keselamatan dari penyakit hati dan dari penyakit badan. Fisik karena duduknya di depan, mendengarkan dengan baik. Kalau itu duduknya di belakang, ngobrol, tawa ketiwi, emangnya tidak lihat? Yang di depan itu lihat, tunggu saatnya akan dihajar dan kena KO kan? Iya, KO. Jadi duduk ya nggak tahu apa-apa, pelanga pelongo, ya kan, ketawa ketiwi, udah nggak pegang tulisan, buku mana, bawa buku nggak? Bukunya dicoret-coret nggak jelas, sambil ketawa ketawa, nggak mendengarkan tali. Ya begitu hasilnya. Ridho, bawa buku nggak? Antum jauh-jauh, tapi mana? Tapi Bandung, tapi mana? Antum? Hah? Mana? Cilegon teh jauh, Cilegon teh, Serang teh. Ya. Keselamatan dari penyakit hati dan juga apa? Penyakit yang menimpa fisik. Hati ini penting, ya. Enggak salah bila ada yang mengatakan hati adalah raja. Inna fil jasadi apa? Mubghah. Idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu. Dalam tubuh itu ada sepotong daging. Kalau baik, baik seluruh tubuh. Kalau rusak, rusak seluruh tubuh, yaitu apa? Hati, ya. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Jangan dikira abinya enggak dengar taklim ini. Abi antum semua yang duduk di sini cermati mendengar. Tadi yang jawab benar siapa? Azka. Ini didengar sama abinya. Azka. Benar tadi jawabannya. Kenapa begitu? Kan suka ngobrol. Wali-wali antum itu. Suka ngobrol. Cerita. Oh, kemarin anak-anak ditanya ya Ustaz. Kemarin anak-anak dapat pertanyaan. Iya. Ada CCTV. Malaikat dua CCTV-nya kok. Iya kan? Raqibun atid. Antum berbuat apapun di sana, enggak kelihatan, tapi ada CCTV di kamar. Di tempat antum tidur itu ada CCTV. Apalagi di sini kelihatan semua. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu 'ani Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ta'awwadhu billahi min jahdil bala' wa darr syaqaq wa su'il qada' wa syamatatil a'da' muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ta'awwadhu billahi min jahdil bala', berlindunglah kalian dari beratnya ujian. Dari beratnya apa? Ujian. Ujian itu apa? Banyak. Fitnah, ujian, kesusahan, kesulitan hidup, itu juga ujian. Penyakit, ujian. Semua yang dirasa tidak menyenangkan kita, itu ujian. Ya. Nabi menyuruh untuk kita berlindung dari beratnya apa? Ujian. Gimana caranya? Ucapkan a'udzu billah min jahdil bala. Aku berlindung kepada Allah dari jahdil bala. Atau a'udzu bika min jahdil bala. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari beratnya ujian. Nah, ujian itu terasa berat. Kalau tanpa ada pertolongan Allah, kita enggak bisa melewatinya. Berlindunglah kepada Allah dari beratnya ujian. Sekali lagi, ujian banyak. Fitnah, kesulitan hidup. Bahkan teman-teman yang ada di sekeliling kita, tetangga kita, itu juga ujian. Ada tetangga yang buruk akhlaknya. Kita gak bicara soal buruk muka. Insya Allah semuanya makhluk ciptaan Allah itu bagus, karena laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwi. Allah telah menciptakan manusia itu dengan sebaik-baik apa? Bentuk. Tapi ini buruk yang lain, yang lebih parah dari itu. Buruk apa? Akhlak, buruk perangai. Ini ujian. Ampun, punya teman yang seperti ini, ya. Jelek akhlaknya. Ampun, punya tetangga yang seperti ini. Perilakunya buruk. Ujian menuntut kesabaran. Macam-macam ujian yang dihadapi. Ya. Kalau kita selamat dari ujian hidup, kesulitan, ya, hidup, belum tentu selamat dari ujian yang ada di lingkungan, di sekitaran, samping kanan kiri kita. Ujian. Karena manusia itu sebagiannya menjadi ujian bagi sebagian yang lainnya. Atasbirun. Pertanyaannya, apakah kalian mau sabar menghadapinya? Kuncinya cuma sabar. Ya. Wadarki syaqa. darqisyaqadan, kesulitan, kesengsaraan, bahaya, kebinasaan. Syaqo lawan daripada sa'adah. Sa'adah artinya apa? Kebahagiaan. Ya. Wa su'il qadha, dan jeleknya ketetapan Allah yang kita rasakan. Kalau apa yang ditetapkan oleh Allah semuanya baik, tapi yang kita rasakan terkadang jelek buat kita. Berlindung kepada Allah. Wa syamatatil a'da, dan dari kegembiraan musuh ketika kita mendapatkan musibah. Perlindungan dari empat hal: jahdil bala, darakis syaqa, su'il qawa, dan syamatatil a'da. Apapun yang kita rasakan dalam hidup ini, kesulitan, penyakit, ujian dari teman, tetangga, lingkungan, semua itu harus kita hadapi dengan sabar dan tidak perlu menyerah. Ya. Tidak ada satu kesulitan pun yang tidak bisa diatasi. Tidak ada satu masalah pun yang tidak ada jalan keluarnya. Yang terpenting, masing-masing kita menampakkan ketakwaan kepada Allah, karena janji Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar kepadanya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin.